من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. Barang siapa yang bersumpah dengan Lata dan Uzza, maka hendaklah dia mengucapkan La ilaha illallah. Ya, La ilaha illallah. Ini kesimpulan yang diambil oleh Al-Imam An-Nawawi dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi berhadapan dengan para sahabat yang mereka mantan-mantan musyrik, ya, para sahabat yang mereka mantan musyrik, sekian para sahabat yang awalnya musyrik kemudian masih Islam. Ketika dia syirik dalam keadaan musyrik, tentu dia akan bersumpah dengan siapa? Dengan Lata, dengan Uzza. Ya, karena Lata dan Uzza disembah. Maka kebiasaan lisan bersumpah dengan Lata dan Uzza itu membuat mereka khawatir bila itu terucapkan lagi di ketika mereka mukmin, ketika mereka sudah masuk Islam. Karena kebiasaan sebelum Islam adalah bersumpah dengan Lata dengan Uzza, maka bisa saja ketika sudah Islam kata-kata itu terucap. Ya, kata ini ucapan sumpah besar. Sumpah dengan Lata dan Uzza ini sumpah besar dan dia syirik. Ya. Di zaman jahiliyah, di ketika mereka-mereka ini dalam keadaan syirik, tentu ini perkataan biasa. Di dalam Islam besar, akibatnya buruk, akibatnya fatal. Jadi bisa saja bagi mereka yang baru-baru Islam bersumpah dengan sumpah itu. Maka Nabi SAW memberikan solusi sebagai kafarat dari kebiasaan lisan yang tidak benar itu adalah menutupinya dengan kalimat tauhid. Ya, menutupinya dengan kalimat tauhid. Ini kalimat yang luar biasa. Kalimat yang dengannya dicipta langit dan bumi. Dicipta oleh Allah surga dan neraka. Diutus oleh Allah para nabi untuk la ilaha illallah. Diturunkan oleh Allah kitab-kitab. Terjadi permusuhan antara para nabi dan rasul dengan umat-umat mereka. Allah turunkan bencana-bencana besar di muka bumi karena la ilaha illallah. Makanya kata kalimat la ilaha illallah adalah miftahul jannah, kunci surga. Dan membuat seseorang masuk kepada keimanan ketika dia mengucapkan la ilaha illallah. Dan ini yang diminta oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, pamannya untuk mengucapkan, ya ammi qul la ilaha illallah. Wahai paman, ucapkanlah la ilaha illallah. Kalimatan uhajjulaka biha indallah. Kalimat kalau ternyata engkau ucapkan walau satu kali, maka nanti saya akan membelamu di sisi Allah. Nabi akan membela pamannya di sisi Allah karena ucapan itu, karena ucapan yang besar, ucapan kalimat yang agung, yang mulia. Dia bukan hanya sekedar ucapan, karena sesungguhnya kalimat la ilallah, la ilaha illallah memiliki makna yang besar, makna yang agung, makna yang mulia. Ya, menafikan peribadatan kepada semua, ya, sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. La ilaha menafikan tidak ada ilah. Maksudnya tidak ada yang disembah, tidak ada yang diibadati. Dihapus semuanya, dikikis habis. Ini yang dimaksud dengan tasfiyah atau takhliyah. Dalam istilahnya, mengosongkan semua, menghabiskan, mengikis, membersihkan semua peribadatan kepada selain Allah. Kemudian yang kedua, itu rukunnya. Rukun kedua dari la ilaha illallah adalah illallah. Ini rukun kedua, yaitu menetapkan ibadah itu hanya untuk Allah. menetapkan, meyakini bahwa ibadah itu hanya milik Allah. Tidak ada selain Allah yang berhak walau secuil untuk mendapatkan ibadah. Siapapun juga. Sampai Nabi kita Muhammad SAW tidak berhak diibadati. Tidak berhak mendapatkan hak Allah. Sampai Malaikat Jibril tidak berhak mendapatkan hak Allah. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala semata yang berhak mendapatkan ibadah. Ini kalimat la ilaha illallah. Makanya orang-orang musyrik, masyarakat jahiliyah, orang Arab, sama sekali tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Sampai paman Nabi juga tidak mau. Abu Talib tidak mau sama sekali. Walau hanya satu kali, tidak mau dia. Karena mereka tahu makna dari la ilaha illallah. Dan dia bukan hanya sekadar ucapan. Kalau dia hanya sekadar ucapan, maka Abu Talib mau dia mengucapkan. Karena hanya sekadar ucapan. Tetapi konsekuensi dari la ilaha illallah itu yang sangat dalam. Ya. Konsekuensi yang sangat mulia. Makanya ketika orang Quraisy diminta oleh Nabi untuk mengucapkan la ilaha illallah, ya, qul la ilaha illallah tuflihu. Kata Nabi, ucapkan la ilaha illallah, pasti kalian menang dan beruntung. Ya. Karena dia kunci surga. Tidak ada kemenangan yang lebih besar daripada surga. Ya. La ilaha illallah kemenangan yang besar, karena memang dia kunci surga. Tuflihu. Apa kata orang Arab jahiliyah kepada Nabi? Ya. Aja'alal alihata ilahan wahida. Ini mereka pahamnya mereka dengan la ilaha illallah ketika ucapan itu muncul. Apakah dengan dia menyuruh kita mengucapkan la ilaha illallah itu ingin agar kita menjadikan Tuhan-Tuhan yang sudah kadung banyak ini menjadi satu? Inna hadza la syai'un ujab. Sesungguhnya ini sesuatu yang mengherankan, mustahil, tidak mungkin bisa terjadi. Di Ka'bah saja sudah 360 berhala. Setiap kabilah punya berhala tersendiri. Setiap suku sudah punya Tuhan sendiri. Ya. Mana mungkin bisa disatukan? Dibawa semua suku-suku itu mengibadati satu Tuhan? Tidak mungkin. Maka muncullah bahwasanya berbeda-beda tetapi hakikatnya sama. Sebenarnya sudah dari masa jahiliyah anggapan berbeda-beda tetapi hakikatnya sama. Yang diibadati kan cuma satu. Cuma simbolnya saja yang berbeda-beda. Ini tidak benar. Allah tidak mau disekutukan dengan yang lain. Allah Subhanahu wa taala sangat membenci persekutuan. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, ya, ana aghna syuraka'i 'ani syirki. Saya sekutu yang paling tidak butuh persekutuan. Allah mengatakan dia sekutu karena kenyataan. Fakta. Dari semenjak zaman Nabi Nuh Allah sudah disekutukan. Tetapi Allah tegaskan, saya bukan sekutu yang membutuhkan persekutuan. Man amila amalan asyraka fihi ma'iya ghairi taraktuhu syirka. Barang siapa yang melakukan amalan, dalam amalan itu dia menyekutukan antara aku, antara saya, kata Allah, dengan yang lain, maka saya tidak butuh amalannya. Saya tidak terima amalannya. Dan saya campakkan dia beserta amalannya. Lihat, tidak, Allah SWT sama sekali tidak menghendaki persekutuan. Allah memurkai, Allah disekutukan dengan siapapun juga. Dan Nabi SAW menutupi hal ini. Dalam dakwah tauhid, memurnikan tauhid, membersihkan tauhid, membentengi tauhid itu sangat luar biasa. Hanya dalam ucapan saja para sahabat datang kepada Nabi. Ya. Kemudian dia mengatakan, mereka mengatakan, hayya bina nastaghitsu bi rasulillah. Kata-kata istighatsah itu diletakkan untuk Nabi. Sebenarnya Nabi mampu, karena pembagian istighatsah itu kata para ulama ada dua, istighatsah yang benar dan istighatsah yang tidak benar. Istighatsah yang benar itu istighatsah kepada manusia yang hidup dan bentuk pertolongannya mampu dilakukan oleh dia. Meminta pertolongan dan dia mampu. kata mereka, mari kita minta pertolongan kepada Nabi untuk melawan munafik ini. Ada seorang munafik di zaman Nabi yang sangat menyakiti para sahabat. Maka para sahabat mendatangi Nabi, membawa para sahabat ini untuk melaporkan kepada Nabi agar Nabi membantu mereka untuk mengurusi munafik tersebut. Nabi mampu karena Nabi pemimpin, Nabi penguasa. Tetapi kata-kata ungkapan itu yang tidak disukai oleh Nabi. Ketika istighatsah itu diletakkan kepada Nabi SAW, hayya bina nastaghitsu, istighatsah kepada Nabi. Kata Nabi SAW dengan penuh marah kepada sahabatnya, aja'altani lillahi niddan, engkau jadikan saya sekutu bagi Allah. Ya, padahal hanya dalam ucapan saja. Tetapi dan yang mengatakan para sahabat yang mereka sudah dibina, sudah ditempah oleh Nabi, sudah ditarbiyah, dan mereka yakin, dan Nabi yakin bahwasanya mereka tidak akan mungkin beristighatsah kepada Nabi yang seharusnya milik Allah, tetapi kata-kata itu yang tidak diinginkan oleh Nabi. Jadi ma'asyal mu'minin yang dirahmati oleh Allah, kalimat la ilaha illallah kalimat yang agung, kalimat yang mulia, kalimat yang memasukkan seseorang ke surga. Tanpa itu tidak akan mungkin masuk ke surga. Semenjak zaman Nabi Nuh sampai Nabi kita Muhammad SAW, itu yang mereka seru. Tidak ada perbedaannya. Ya, semuanya membawa kalimat la ilaha illallah. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan dalam surat An-Nahl, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Jadi setiap rasul itu membawa seruan ini. Apa yang dibawa oleh rasul tersebut? An ya'budullaha wajtanibut taghut. Wa'budullah wajtanibut taghut itulah la ilaha illallah. Wa'budullah artinya illallah. Wajtanibut taghut la ilaha. Ya. Wa'budullah artinya illallah. Ya. Wajtanibut taghut artinya la ilaha. Ijtanibut taghut, jauhilah taghut. Apa itu taghut? Semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Itu yang la ilaha. Dihapus, dikikis, habis semua, dibersihkan hati kita, dibersihkan umat, masyarakat. Bila mana masyarakat sudah bersih dari taghut, penyembahan kepada selain Allah, maka umat itu kokoh, kuat. Karena dia yang memberikan kekuatan. Wajtanibut taghut. Ini setiap rasul membawa ini. Dan bahkan secara detail Allah berfirman, wa ila adin akhahum huda. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Kepada kaum Ad kami utus saudara mereka Hud. Kaum Ad itu kaum, salah satu kaum dari kaum dari umat para nabi, itu umat Nabi Hud alaihi salam. Diutus Nabi Hud kepada mereka oleh Allah. Mereka penyembah berhala. Mereka menyembah berhala. Maka diutuslah Nabi Hud. Apa kata Nabi Hud kepada umatnya, kepada kaumnya, kaum Ad? Ya qaumi ibudullaha, wahai kaumku ibadatilah Allah. Malakum min ilahin, itu artinya la ilaha. Malakum min ilahin, kalian tidak memiliki sesembahan. Ghairuhu artinya illallah, selain Allah. Ya, malakum min ilahin ghairuhu, itulah kalimat la ilaha illallah. Dan itu yang diucapkan oleh Nabi Ad, Nabi Hud kepada kaumnya Ad. Diperintah oleh Allah, ya qaumi u'budullah, wahai kaumku ibadatin Allah. Malakum min ilahin ghairuhu, la ilaha illallah. Karena tidak ada ilah yang disembah dengan hak kecuali dia. Kata Allah melanjutkan, wa ila thamuda akhahum saliha, dan kepada kaum Thamud kami utus saudara mereka Nabi Saleh. Faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Maka dia menyeru, wahai kaumku ibadatilah Allah. Ma lakum min ilahin ghairu. Kalian tidak punya ilah yang disembah dengan benar kecuali dia. Terus sampai Nabi kita, sampai Nabiullah Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Yusuf. Nabi Yusuf dalam penjara sempat masih saja sempat berdakwah kepada tauhid. Ya. Dalam penjara dia berdoa kepada tauhid. Sampai Nabi Isa alaihissalam demikian. Ya. Bahkan ketika Nabi Isa alaihissalam ditanya oleh Allah, apakah engkau yang menyuruh umatmu, menyuruh manusia untuk mengibadati kamu dan ibumu? Ya. A'anta qulta linnasi ittakhiduni wa ummiya ilahin ilahaini min dunillah? Apakah engkau yang menyuruh mereka? Jadikan saya dan ibu saya sebagai Tuhan bersama Allah. Ya. Diingkari. Subhanak, maha suci engkau, kata Nabi Isa. Ya Allah. Ma qultu lahum illa ma amartani. Saya tidak mengatakan kepada umatku kecuali engkau, apa yang engkau suruh, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti yang tadi. La ilaha illallah. Dakwah semua para nabi berdasarkan ayat-ayat tadi. Ya. Dan cerita dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kalimat la ilaha illallah bukan hanya sekadar ucapan. Dan kita harus beritahukan kepada kaum muslimin, jangan sampai kalimat la ilaha illallah itu hanya sebatas ucapan. Kaum muslimin sangat mudah mengucapkan la ilaha illallah, dan kalimat yang fasih diucapkan oleh kaum muslimin ini sangat menggembirakan. Tetapi mereka juga harus tahu kalimat la ilaha illallah baru bisa menyelamatkan kalau sudah diamalkan kandungannya. Kalau di dunia memang tanda seorang muslim la ilaha illallah, tetapi kalau di akhirat nanti maknanya, konsekuensinya, tuntutan dari la ilaha illallah itu yang menyelamatkan. Makanya nanti Allah menanyakan pada setiap manusia, "Madza kuntum ta'budun?" Apa yang kalian ibadati dahulu di dunia? Walaupun mengucapkan seribuan dan jutaan la ilaha illallah, tapi yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, maka pasti dijawab, "Oh, saya menyembah wali ini, menyembah buya ini, menyembah kiai ini, tokoh agama ini, datang ke kuburannya dan bernazar di sana, berdoa di sana, meminta pertolongan kepada mereka." Pasti akan ada itu jawabannya, karena jawaban daripada Allah semua yang ada di dunia. Dan itu salah satu pertanyaan. Madza kuntum ta'budun? Apa yang kalian ibadati dahulu di dunia? Saya atau selainnya? Selain saya, kata Allah. Nah, sekian banyak yang disembah selain Allah, dari matahari, dari bulan, dari bintang, bumi, langit, malaikat, syaitan, hewan-hewan, pohon-pohon, batu-batuan, ya, sungai, dan bahkan kemaluan wanita pun disembah, ular, tikus, ya. Ketika petunjuk para nabi itu kosong dari manusia, dan manusia ini membawa fitrah beribadah. Manusia membawa fitrah beribadah, itu yang fitrah manusia. Tetapi ketika kosong dari tuntunan para nabi, maka membuat kita merasa betapa mahalnya hidayah. Ketika ada manusia yang menyembah sesuatu yang tidak masuk akal, penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala itu sama sekali tidak masuk akal. Makanya orang yang menyembah selain Allah itu dikatakan jahiliyah. Bagaimana benda mati disandarkan diri kita yang masih hidup kepadanya, dimintai pertolongan, digantungkan harapan kepada mereka, dihormati, muliakan, diagungkan. Punya mata tapi tidak melihat, punya telinga tapi tidak mendengar, punya tangan tidak bisa bergerak, punya kaki tidak bisa melangkah, tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak bisa bergerak, tidak bisa menyelamatkan dirinya, apalagi orang lain, apalagi penyembah-penyembahnya. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam dibukakannya pemikiran manusia, fitrah manusia itu kembali. Terjadi memang, dan mereka merasakannya, sampai mereka mengatakan, ya, Allah mengabarkan, faraja'u ila anfusihim. Raja'u ila anfusihim, mereka tersentak kaget sadar ketika Nabi Ibrahim mengatakan, tanyakan kepada mereka, berhala-berhala yang hancur itu kalau dia bisa bicara. Kalau dia bisa bicara. Kemudian Allah, kemudian mereka tersentak. Oh, dari pertanyaan itu Nabi Ibrahim inginkan mereka, akal mereka, akar sehat mereka itu muncul. Ya. Semua tahu bahwasanya berhala, jangankan sudah yang sudah hancur berantakan, yang masih utuh saja tidak bisa berbicara. Tidak bisa berbicara. Makanya mereka tersentak kaget. Iya ya, kita berbicara saya tidak bisa, apalagi membantu, menolong, menyelamatkan. Ya. Menyelamatkan dirinya saja tidak bisa, bagaimana menyelamatkan yang lain? Itulah ma'asyal mu'minin, kalimat la ilaha illallah yang dijadikan oleh Nabi sebagai kafarat. Apa? Sebagai kafarat penutup denda dari ucapan sumpah kepada berhala. Dan itu bukan tertuju kepada orang yang lahir muslim. Kita dari mana angin-anginnya ketika mengatakan demi Lata? Ya. Ketika kita mengucapkan demi Lata, padahal Lata itu sama sekali tidak pernah hidup dalam, tidak ada muncul dalam kehidupan kita. Tiba-tiba seorang muslim di negeri kita ini mengucapkan demi Lata. Ya. Padahal dia lahir muslim. Yang dituju oleh hadis ini orang yang memang biasa mengucapkan itu. Atau kita misalnya kaum muslimin yang sudah bertobat dari penyembahan kepada selain Allah, menyembah kubur, menyembah orang-orang yang sudah meninggal dunia, dan seringkali bersumpah dengan mereka, ya misalnya demi wali fulan, kalau itu terjadi dan sering dilakukan sebelum hidayah, sebelum mendapatkan petunjuk, kemudian setelah bertobat terucap olehnya kata-kata itu, maka kafaratnya sama dengan ini. Ya. Kafaratnya sama dengan ini. Itu ucapkan la ilaha illallah. Ya. Ini yang dimaksud oleh bab ini. Kita baca hadisnya. Hadis nomor 4191. Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mengatakan, haddathani Abu Tahir. قال أخبرنا وهب قال أخبرنا ابن وهب أن يونس حا وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن ابن أوف أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Nabi bersabda, "Man halafa minkum faqala fi halifihi billati falyaqul la ilaha illallah. Wa man qala li sahibihi ta'ala uqamirka falyatasaddaq." Kata Nabi, barang siapa di antara kalian yang bersumpah, maksudnya para sahabatnya, lalu dalam sumpahnya dia mengatakan dengan atau demi Lata, maka cepat-cepat dia mengatakan sebagai kafaratnya adalah la ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu tuntunan Nabi SAW kepada para sahabatnya yang dahulunya, sebelumnya ya, selalu bersumpah dengan itu, kemudian dia mereka mendapatkan hidayah. Kalau masih ada terucap kata-kata itu, maka tutupi atau lakukan kafaratnya dengan mengatakan la ilaha illallah. Wa man qala li sahibihi, dan siapa di antara kamu yang mengucapkan kepada saudaranya, mari kita main judi. Ta'ala uqamirka, al-muqamarah perjudian. Dan berjudi di masa jahiliyah marak. Perjudian dengan segala macam bentuk perjudian, dan perkembangan perjudian di masa jahiliyah luar biasa sampai hari ini. Ya, ketika kejahiliaan terhadap agama semakin menipis, maka berbagai macam bentuk perjudian dilakukan. Karena yang merumuskannya iblis, setan. Ya, yang mengajari rumus-rumusnya iblis. Jadi semakin berkembang perjudian. Dan perjudian adalah perbuatan masa jahiliyah. Sudah ada di zaman jahiliyah. Maka bila mana ada di antara para sahabat yang sudah masuk Islam, masih yang dahulunya menggandrungi perbuatan itu, kemudian setelah masuk Islam, ya, tanpa disadari, maka terucap olehnya kata-kata membawa untuk berjudi, maka kafaratnya adalah bersedekah. Di samping meminta beristighfar kepada Allah, minta ampun, kemudian kata Nabi, falyatasaddaq, maka bayarlah kafaratnya dengan sedekah. Ya. Ini tuntunan Nabi kepada para sahabatnya ketika melakukan beberapa kata-kata, dan biasanya kata-kata itu ada kafaratnya. Ya, kata-kata ini semuanya kata-kata. Billat ini ucapan kata-kata. Kemudian mari saya kita bermain judi. Ya, ini juga termasuk ajakan dengan ucapan walaupun perbuatan belum ada. Karena para sahabat itu orang yang berupaya maksimal, total masuk agama. Jadi mereka benar-benar merasa berat ketika terucap kata-kata yang biasa mereka ucapkan di masa jahiliyah. Maka Nabi SAW berikan solusi untuk menghapus itu dengan beberapa solusi, dan diantaranya adalah dalam masalah membawa untuk berjudi, walaupun tidak dilakukan hanya sekadar ucapan, tetapi mereka tetap merasa itu dosa, maka Nabi SAW menganjurkan mereka bersedekah. Ketika bersumpah dengan Lata, yang juga sebelumnya adalah kebiasaan, dan terucap pula oleh mereka tanpa sengaja, maka Nabi SAW berikan kafaratnya, yaitu mengucapkan kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah. Itu maksud dari hadis ini. Kemudian kita lanjutkan bab hadis yang kedua, 4192. Ya. Sebelum kita membacanya, saya ingin tambahkan sedikit tentang masalah kafarat bersumpah dengan Lata tadi, atau dengan selain Allah yang dijadikan disembah selain Allah, tetapi hanya ucapan bukan disengaja, kebiasaan dan bukan karena kesengajaan. Para ulama berbeda pendapat. Di samping kafaratnya la ilaha illallah, ada yang mengatakan cukup dengan la ilaha illallah, karena itu yang dianjurkan oleh Nabi. Ada yang mengatakan tetap dibebani kafarat sumpah, tetap dibebani kafarat sumpah yang ada dalam surat Al-Ma'idah yang telah kita 40-an itu ayatnya, 41 atau 4 sekian, di mana Allah SWT berfirman, la yu'akhidhukum Allahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul aymana fakaffaratuhu it'amu asharati masakina min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahrir ruqabah faman lam yajid fasiyamu thalasati ayyam. Itu kafarat sumpah. Kata sebagian para ulama, di samping mengucapkan la ilaha illallah karena tadi juga termasuk sumpah, maka dia dibebani pula kafarat sumpah, memberi makan 10 fakir miskin dengan makanan yang biasa dimakan atau pakaian, kalau tidak dengan itu maka membebaskan seorang budak, kalau juga tidak mampu maka berpuasa 3 hari. Ya, itu kafarat sumpah yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pendapat sebagian para ulama. Tapi kalau pendapat yang lain seperti yang diuraikan oleh Imam Nawawi, yaitu cukup dengan la ilaha illallah. Tidak mesti membayar kafarat sumpah karena memang dia tidak menyengaja bersumpah. Ya. Dan sumpahnya itu bahkan sumpah besar, yaitu bersumpah dengan selain Allah. Maka apa yang diberikan oleh Nabi dari solusi opsi kafarat sumpahnya itu ucapan la ilaha illallah sudah cukup. Ya. Ini sedikit tambahan dari masalah kafarat sumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala yang tidak dimaksud, hanya sekedar disebabkan oleh faktor kebiasaan sebelum mendapatkan hidayah. Baik, kita baca hadis yang tadi 4192. Al-Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wa haddatsani Suwaid bin Sa'id qala haddatsana Al-Walid bin Muslim anil Auza'i qala haddatsana قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد وحديث معمر مثل حديث يونس غير أنه قال فليتصدق بشيء وفي حديث الأوزاعي من حلف باللات والأزى قال أبو الحسين مسلم هذا الحرف يعني قوله تعالى أقامرك فليتصدق لا يرويه أحد غير الزهري قال وللزهري نحو من 90 حديثا يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشاركه فيه أحد بأسانيد جيان. Ini yang terakhir yang saya bacakan tadi itu masalah ilmu hadis, tentang ilmu hadis. Sementara yang sebelumnya adalah sanad-sanad yang baru dibawakan oleh Imam Muslim, hadis yang sama. Hanya sedikit terjadi perbedaan antara riwayatnya, lafaznya. Kalau dirawat lafaz pertama untuk potongan yang terakhir, ta'al uqamirka falyatasaddaq, sampai di situ. Ada tambahannya di sini, falyatasaddaq bisyai'in. Ada kata-kata tambahannya yaitu bisyai. Itu perbedaannya. Kemudian ada lagi perbedaan untuk ungkapan yang pertama, man halafa billati. Kalau di lafaz pertama hanya sampai di situ. Di lafaz yang sekarang, billati wal uzza, dengan Lata dan Uzza. Itu tidak membuat hukum yang baru, pada hakikatnya sama. Sementara ada kata-kata qala Abul Husain di situ. Ada kata-kata qala Abul Husain. 1, 2, 3, 4 baris yang kelima. Ada qala Abul Husain. Ya, Abul Husain itu Imam Muslim. Ya. Abul Husain nama gelarnya, kunyahnya Abul Husain. Berkata Abul Husain Muslimun. Ya, Imam Muslim. Ini yang mengatakan qala ini adalah muridnya. Ya, muridnya yang meriwayatkan hadis, meriwayatkan kitab sahih ini dari Imam Muslim. Qala Abul Husain Muslim, kemudian dia mengeluarkan pernyataan tentang ilmu hadis. Ya. Tentang ilmu hadis itu terkait dengan Imam Zuhri. Ya. Al-Imam Az-Zuhri Muhammad Ibn Muslim Ibn Abdullah Ibn Ubaidillah Ibn Ubaidillah Ibn Abdullah Ibn Syihab Az-Zuhri, itu yang dia jelaskan. Dalam kata beliau, Imam Zuhri itu ada sekitar 90 hadis yang dia menyendiri meriwayatkannya, dan tidak ada yang bersama dengan dia dengan sanad-sanad yang baik. Berarti ini dikumpulkan juga oleh Imam Muslim. Ya, di mana Imam Zuhri, karena ada hadis-hadis itu yang meriwayatkannya cuma satu orang. Namanya hadis gharib namanya. Hadis gharib. Imam Zuhri di sini dia gharib sendiri dia. Nanti setelah dia mungkin baru bercabang-cabang, tetapi dari jalurnya sampai ke dia itu satu orang saja yang meriwayatkan. Dan ada sekitar hampir 90 hadis Imam Zuhri meriwayatkan hadis, dan dia sendiri yang meriwayatkan. Dan dengan sanad yang kata Imam Muslim, biasani dajiyadin, dengan sanad-sanad yang bagus. Dengan sanad-sanad yang bagus. Ya, dengan sanad yang baik. Ya, itu tentang ungkapan Imam Muslim di ujung riwayat 4192. Selanjutnya, terakhir, hadis yang terakhir di bawah bab ini, 4193. Imam Muslim mengatakan, haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah qala haddatsana Abdul A'la an Hisham an Al Hasan an Abdurrahman ibni Samurah. Ini hadis dari sanad dari sahabat yang lain, bukan lagi dari Abu Hurairah radhiyallahu an, yaitu dari Abdurrahman ibnu Samurah. Qala qala Rasulullah sallam la tahlifu bit tawaghi wala bi abaikum. Janganlah kalian bersumpah dengan sesembahan-sesembahan atau berhala-berhala, dan jangan pula kalian bersumpah dengan ayah-ayah, kakek-kakek, nenek-nenek moyang kalian dan leluhur kalian. Larangan dari Nabi SAW, dan hadis ini sudah ada pada bab, hadis yang senada dengan ini sudah ada pada bab yang pertama. Larangan bersumpah dengan selain Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah. Itu bab yang kedua. Sementara bab yang ketiga insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Berapa bab nih kitab ini? Panjang. Empat, lima, tiga. Banyak. Tidak bisa kita selesaikan sebelum Ramadan. Ramadan perkiraannya hari apa? Kamis ya, kiraan Kamis. Hari ini Selasa, Rabu, dua hari. Ya, berarti kita tidak bisa menyelesaikan bab ini. Mudah-mudahan sampai ya kita bisa separoh atau hanya beberapa bab saja. Insya Allah kita lanjutkan setelah Ramadan, ya, di bulan Syawal insya Allah. Dan untuk hari ini cukup. Satu bab kita baca, menyelesaikan bab yang kedua. Dan kita mengeluarkan pernyataan bahwa kita majelis pengajian Sahih Muslim ini dengan apa yang telah kita ketahui dari nas-nas agama, dari Al-Quran dan Sunnah Nabi, dari pernyataan, dari peterangan dari ulama-ulama, dari generasi terbaik umat ini dan generasi pertama-pertama Islam, kemudian ulama-ulama yang mengambil ilmu dari mereka melalui karya-karya mereka, warisan-warisan mereka dari kitab-kitab, kita menyatakan pengingkaran yang keras dan kecaman yang bersangatan terhadap tindakan bom bunuh diri yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ya, baik dalam urusan agama, dari unsur agama ataupun urusan unsur duniawi, yang melakukan tindakan bom bunuh diri kemarin di hari Ahad 27 Syaban 1439 Hijriah bertepatan dengan 13 Mei di kota Surabaya, yang mengakibatkan korban jiwa, bahkan diantaranya ada anak-anak, wanita-wanita di tempat salah satu sarana ibadah umat lain, kemudian rusaknya bangunan dan infrastruktur, dan menyebarkan rasa takut dan ketidaknyamanan, ketidakamanan. Kita mengecam keras dan kita meyakini ini bukan sama sekali dari agama Islam, dan ini yang telah kita yakini, kita ketahui dengan ilmu yang benar, dan ini yang kita sampaikan, kita tanamkan kepada kaum muslimin, bahwa tindakan-tindakan yang seperti ini sama sekali bukanlah dari agama Islam, dan tidak ada dalam agama Islam anjuran untuk membunuh orang yang bersalah, ya, dan sama sekali tidak dibenarkan. Bahkan orang yang membunuh non-muslim yang mendapatkan jaminan aman dari pemerintah kaum muslimin, barang siapa yang membunuhnya, maka dalam agama kita Nabi SAW mengancam tidak menghirup harumnya surga, apalagi dijadikan itu sebagai sarana untuk mengejar bidadari. Ini semua sebuah penyimpangan yang fatal dari dalam agama kita. Jadi kita benar-benar mengingkari perbuatan tersebut, apapun bentuknya, apapun alasannya, siapapun pelakunya. Kita yang mempelajari agama Islam dari sumbernya yang benar, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi, sunnah Nabi, dan penjelasan para sahabat, para ulama, tabi'in, dan seterusnya, turun-temurun sampai hari ini, yang terus berpegang kepada Al-Quran dari sumber yang benar, pasti mengingkari tindakan ini. Dan kita dalam pengajian dan dakwah kita menegaskan bahwasanya Islam berlepas diri dari tindakan-tindakan pembunuhan, ya, menyakiti, menyebarkan rasa takut, menjandakan wanita-wanita, meyatimkan anak-anak, merusak sarana bangunan. Ya, ini bukan sama sekali dari agama Islam, dan ini yang kita harus nyatakan. Ya, dan tetap kita sampaikan. Adanya tragedi bom bunuh diri atau tidak adanya, karena ini agama. Karena ini agama, bukan mengambil muka. Dan kita yakin, saya yakin-yakinnya ini bukan dari agama Islam, karena kita melihat dan mengetahui, mempelajari dari sumbernya, dari agama, dari Al-Quran, dari Sunnah, dan kita melihat bahwasanya ini pemikiran memang sudah muncul lama. Ya, pemikiran sudah muncul lama, dan bukan hanya sekedar dari terorisme, bukan hanya lahir dari kaum muslimin, ya. Terorisme ini sudah ada sebelum Islam datang, sudah ada, ya. Dan ketika muncul penyimpangan dari ajaran Islam yang benar, dan maka muncullah pemikiran khawarij, mengkafirkan pelaku dosa besar dan seterusnya. Maka sekali lagi kita mengecam keras tindakan tersebut, dan kita mengarahkan kaum muslimin untuk kembali belajar agama, mengenali agama Islam. Ya, agama Islam adalah agama yang mengajarkan bagaimana seorang manusia, seorang hamba takut kepada Allah dan memberikan maslahat kepada manusia. Memberikan maslahat kepada manusia dan mengingkari kemungkaran yang terjadi, bukan dengan cara yang tidak syar'i. Itu saja. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta